ya, anaknya Umar. Maka nama beliau adalah Abdullah bin Umar. Tetapi sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Kenapa sering dipanggil dengan Ibnu Umar? Saking masyhurnya bapaknya Ibnu Umar. Ya. Jadi, dan ini juga termasuk daripada menghormati bapak, menghormati orang tua, bapak, ya, Ibnu Umar. Sebagaimana kalau kita memberikan panggilan kepada seseorang dengan kunyah, misalkan Abu Fulan, itu orang Arab lebih suka dipanggil dengan panggilan-panggilan seperti ini daripada panggilan biasa. Karena kalau memanggil nama itu menurut kebiasaan mereka kurang sopan, ya. Hei Ahmad sini, itu kurang sopan. Tetapi kalau kita ingin memanggil mereka dengan menghormati mereka, Abah Fulan sini, ini lebih menghormati mereka. Atau Ibnu Fulan sini, ini lebih menghormati mereka menurut kebiasaan mereka, ya. Mereka lebih suka dipanggil seperti itu. Abu Abdul Aziz misalkan. Jadi seakan-akan kita menghormati, bukan seakan-akan, kita menghormati dia bahwasanya dia punya anak namanya Abdul Aziz yang dia banggakan. Maka kita panggil dia Abu Abdul Aziz. Atau kita menghormati dia dan juga bapaknya, maka kita panggil dia Ibnu Umar atau Ibnu siapa gitu. Ya, dipanggil nama abahnya sehingga dia merasa dihormati bapaknya, dan ini termasuk penghormatan, ya, ini termasuk apa, penghormatan. Tapi nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jadi kalau ditanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, siapa nama bapak Abdullah bin Umar? Hah? Siapa nama bapak? Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab. Ini saya ingat kalau Abdullah bin Umar, pas nama beliau ini yang ditanya oleh Syekh ketika mendaftar di Universitas Islam Madinah. Pertanyaannya, Ibnu Umar, man abuhu? Ya, Ibnu Umar, man abuhu? Jadi, Ibnu Umar itu bapaknya siapa, kata dia. Ibnu Umar bapaknya siapa? Yang tidak paham bahasa Arab akan bingung dia. Ya, yang tidak paham bahasa Arab akan bingung. Bapaknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar anaknya Umar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Baik. Kemudian sudah lewat kita tentang Abdullah bin Umar beberapa kali. Yang bisa kita paling contoh dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah beliau salah satu sahabat yang paling getol menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi bahkan kadang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berhenti di sebuah pohon yang beliau ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu masih hidup, berhenti di pohon itu. Padahal Abdullah bin Umar tidak punya keperluan di pohon itu. Saking ingin mengenangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Bisa dipahami? Sebuah pelajaran yang menarik dari seorang Abdullah bin Umar adalah beliau orang yang paling semangat untuk menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang pernah beliau ingat dari Rasulullah, beliau kerjakan. Semestinya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Anni qad ra'aitu ikhwan." Sungguh aku sangat menginginkan untuk bertemu dengan kawan-kawanku. Kata sahabat Rasulullah, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, antum ashabi ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Kalian adalah para sahabatku, kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga adalah bahwasanya beliau berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau datang dari perjalanan saja. Ya, Abdullah bin Umar, kapan beliau berziarah ke kuburan Rasulullah? Beliau kan tinggal di kota Madinah. Maka beliau berziarah ke kuburan Rasulullah tidak setiap hari. Tetapi kapan beliau datang dari perjalanan, beliau pergi ke kuburan Rasulullah. Ini yang nyunnah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu saudara-saudari ditakdirkan untuk pergi ke kota Madinah, kota Madinatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ketika kita datang ke Masjid Nabawi, kita sholat 2 rakaat di sana, kemudian setelah itu kita berziarah ke kuburan Rasulullah dan 2 sahabatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhuma, maka setelah itu selesai. Tidak perlu setiap pagi harus berziarah, tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salah satu sahabat yang terkemuka, beliau menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya ketika datang dari safar. Ya, hanya ketika datang dari safar. Meskipun tidak tercela kalau seandainya ada orang yang ingin setiap pagi berziarah selama dia di kota Madinah, tidak tercela, tetapi bukan dari kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian, kita ambil pelajaran selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu makna hadis ini. Makna hadis ini. Perhatikan maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman." Artinya telah dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Kenapa kita katakan dihalalkan? Berarti asal hukum 2 hal ini adalah apa? Haram. Bangkai dan darah asal hukumnya haram. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma'uhilla lighairillahi bih." Diharamkan atas kalian bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian apa yang disebut, apa yang tidak disembelih tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi asal hukum darah dan asal hukum bangkai, apa asalnya? Halal. Afan, haram. Ya, haram. Bukan halal, haram. Ya, asal hukum darah dan bangkai apa? Haram. Ya. Nah, kemudian dengan hadis ini ada pengecualian. Ada apa? Pengecualian. Makanya disebutkan, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Kaedah dalam penghalalan dan pengharaman, terutama makanan dan minuman, perhatikan baik-baik. Asal hukum makanan halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah. Ini asal hukum. Ya, asal hukum makanan halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba." Makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Ini dalil menunjukkan asal hukum makanan asalnya halal, kecuali yang diharamkan. Jadi dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan yang halal apa, A, B, C, D, kebanyakan. Kenapa? Karena semuanya halal, kecuali yang diharamkan. Makanya dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan, dan juga dalam hadis-hadis Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan hal-hal yang diharamkan. Karena semuanya asal hukumnya apa? Halal. Nah, ini faedah menarik. bahwasanya di dalam Al-Quran kita tidak akan dapati Allah menyebutkan hal-hal yang halal apa. Enggak ada. Secara rinci, satu-satu jenisnya apa. Tidak. Karena memang semua jenis halal. Kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan tadi yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Ya, Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sampai akhir ayat. Ya, ini perhatikan baik-baik, mudah-mudahan bisa digarisbawahi, asal hukum makanan dan minuman apa? Halal. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan barang-barang yang halal, karena semuanya halal. Kecuali yang disebutkan oleh Allah hanya yang haram-haram, menunjukkan bahwasanya selain itu apa hukumnya? Halal. Bisa dipahami ya? Baik. Uhillat lana maitatan wa daman. Telah dihalalkan buat kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan, adapun dua bangkai itu adalah falhu faljaradu walhutu. Bangkai belalang dan ikan. Aljarad itu adalah belalang. Ya, belalang. Kenapa disebut dengan jarad? Karena tidaklah dia tinggal atau hinggap di sesuatu kecuali dia akan menghabiskan. Menghabiskan apa yang dia tinggali. Seperti dia tinggal di daun, maka dia akan menghabiskan daun itu. Dan salah satu sifat belalang kan seperti itu dia. Ya, ini para ikhwah sekalian. Dia akan menghabiskan daun tersebut, entah dia jadikan kepompong, entah dia jadikan makanan buat dia. Ya, di sini disebutkan li annahu la yanzil ala syai'in illa jarradahu. Karena yang namanya al-jarad dalam bahasa Arab, belalang dalam bahasa Indonesia, tidaklah turun atau hinggap atau diam pada sesuatu kecuali dia akan menghabiskan. Dia hinggap pada kayu, dia akan menghabiskan kayu tersebut. Ya, ini disebut dengan, makanya disebut dalam bahasa Arab belalang itu al-jarad. Karena tidaklah dia hinggap sesuatu kecuali dia akan jarradahu, akan menghabiskan sesuatu yang dia hinggapi tersebut. Wal hut, ya, hut artinya di sini adalah ikan. Kalau ingin lebih detail lagi, ikan yang besar. Ikan apa? Paus, ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 142, ya. Faltaqamahul hut. Ketika Nabi, siapa yang melompat ke laut? Nabi Yunus. Kenapa beliau melompat ke laut? Ada tahu ceritanya? Hah? Karena beliau marah kepada kaumnya yang tidak ma'asi. Ya? Dipadahi. Maka beliau pun akhirnya apa? Melompat ke laut. Akhirnya, iltaqomahul hud. Dimakan oleh hud. Hud. Ikan, tetapi ingin lebih detail lagi, ma'adhuma minhu, ikan yang besar. Ya, jadi di sini mungkin boleh ditambahkan ikan yang besar. Tetapi asal hukumnya semua ikan, bukan hanya ikan besar saja. Ya, misalkan apa namanya, papuyu, lebih halus dari papuyu apa? Sapat. Lebih halus lagi apa? Seluang. Ketahuan ketujuh seluang. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya halal, semua jenis ikan. Wa ammad daman. Sedangkan dua darah itu adalah fal kabidu wattihal, ya. Yang diartikan di sini al kabid hati dan attihal limpa. Al kabid adalah hati dan attihal adalah limpa. Di sini hati dia adalah darah, kumpulan darah. Abtihal, limpa juga kumpulan darah. Nah itu darah-darah dari pengecualian yang diharamkan. Ini adalah darah-darah yang dihalalkan. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami hadis yang dimaksud, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini poin yang ketiga, derajat hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan di dalamnya terdapat kelemahan. Nah, saya ingin sedikit berbicara tentang ilmu hadis, ya. Imam Ahmad, di situ kan yang meriwayatkan siapa? Imam Ahmad. Kemudian Imam Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman. Ya, bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman meriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanadnya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini satu nama ya, cuma tiga bin, ya dua bin, ya satu nama. Namanya siapa? Abdurrahman. Yang kita bicarakan nanti Abdurrahman ini. Kenapa disebutkan bin-binnya ini? Agar jelas Abdurrahman itu siapa. Kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan an abihi, dari bapaknya. Dari bapaknya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya Abdurrahman siapa? Zaid bin Aslam. Ya? Zaid bin Aslam. Bapaknya meriwayatkan an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya, radhiyallahu anhuma. Ya. Kenapa saya semangat menjelaskan ini? Karena tadi pagi ada yang bertanya tentang ilmu hadis. Oh, ternyata ada sebagian kaum muslim tidak faham kenapa hadis itu menjadi lemah. Maka ini tugas saya untuk menjelaskan. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan sanad. Ya, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya, ini satu orang ini. Jangan dianggap berapa? Tiga. Ini satu orang. Namanya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman bin Zaid ini meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya berarti Zaid bin Aslam. Bapaknya yaitu si Zaid bin Aslam meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan fihi dha'fun. Di dalam riwayat ini terdapat kelemahan. Ternyata lemahnya ini si fulan ini. Abdurrahman. Ustaz, masa Abdurrahman namanya Abdurrahman, masa lemah? Ya, munafik saja namanya siapa? Abdullah. Ya, bukan ukuran, ya. Nah, lihat yang jadi permasalahan yang saya tertarik untuk menjelaskannya karena saya tadi siang ditanya, "Ustaz, saya pernah dengar seorang ustaz mengatakan bahwasanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika arhamar rahimin." Hadisnya itu lemah. Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang pendusta misalkan, ya contohnya seperti itu, ya. Nah, yang mengatakan pendusta ini siapa, Ustaz? Ustaz yang mengatakan itu kan nggak pernah ketemu dengan orangnya. Nah, ini saya tertariknya menjelaskan. Nah, kita sekarang mengatakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman ini saya nggak pernah ketemu, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan Abdurrahman ini adalah lemah. Lihat, siapa yang mengatakan beliau itu lemah, maka perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, yang mengatakan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini adalah lemah, dia adalah Imam Ahmad. Imam ahli hadis. Imam Ahmad mengatakan, ya, rawa haditsan mungkaran. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan hadis yang mungkar. Ya, hadis yang mungkar. Ini satu, ya. Kemudian, jadi yang melemahkan siapa yang pertama? Imam Ahmad sendiri yang meriwayatkan hadis ini, Imam Ahmad. Yang mengatakan dia meriwayatkan hadis apa? Hadis mungkar. Pian tahu hadis mungkar apa maksudnya, Pak? Hadis mungkar itu adalah dia sudah hadis lemah menyelisih hadis sahih. Jadi kalau dalam ilmu pertinjuan sudah letoy begitu, melawan orang yang kuat. Ya, itu hadis mungkar. Sudah lemah menyelisih hadis yang sahih. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, yang melemahkan juga Ibnul Madini. Ibnul Madini. Oh, ini siapa Ustaz orang ini? Ya. Tetangga saya bukan, siapa? Ibnul Madini ini seorang ulama hadis. Seorang ulama hadis, ya. Beliau mengatakan dhaif jiddan. Ini orang lemah sekali. Oh, Ustaz, ini kan namanya ghibah, Ustaz. Ya? Ini kan namanya apa? Ghibah. Mengata-ngatain orang. Maka untuk ilmu hadis tidak. Kenapa? Karena kita ingin menjelaskan kepada umat bahwasanya ini hadis yang sahih, ini hadis yang lemah. Nah, kemudian perkataan-perkataan seperti ini diambilkan dari mana? Nah, ada bukunya tersendiri. Ya, makanya saya pernah mengatakan orang yang belajar ilmu hadis dia bisa bangkrut. Karena untuk membeli buku-buku yang seperti ini, menangkap perkataan-perkataan ini saja mungkin satu masjid belum selesai. Satu masjid ini ya. Demi Allah belum habis bukunya. Ya. Kita belajar ilmu hadis, saya dulu di Fakultas Hadis, ini satu ruangan masjid ini belum selesai. Artinya belum semua buku hadis tercukupi dinding masjid ini. Ya, ada Taqribut Tahdzib, ada Tahdzibut Tahdzib, ada Mizan, ada Al-Mizan, ada Al-Kama, ada Al-Dhu'afa, semuanya menyebutkan tentang orang-orang. Ya, tentang orang-orang. Misalkan Ahmad Zainuddin orangnya begini begini begini begini. Ya. Syu'bah Ibnu Hajjaj orangnya begini begini begini. Ini semuanya menyebutkan tentang orang. Jadi, para ulama sekarang tinggal memeriksa saja. Tinggal kuat-kuatan mencari. Nah, ya. Kemudian yang melemahkan juga Imam An-Nasa'i. Ya, Imam An-Nasa'i. Kemudian Abu Zur'ah. Abu Zur'ah. Ini yang melemahkan apa? Ini yang melemahkan Abdurrahman bin Zaid tadi, Abu Zur'ah. Kemudian bahkan Ibnu Khuzaimah mengatakan, yang lain lagi Ibnu Khuzaimah. Ini ulama-ulama hadis semua ya. Ibnu Khuzaimah mengatakan laisa huwa mimman yuhtaju ahlul ilmi bihadithi lisu'i hifdzih. Orang ini tidak bisa dijadikan hafalannya, tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena hafalannya buruk. Jadi yang hafalan-hafalan buruk itu enggak bisa jadi ahli hadis. Ya. Huwa rajulun sina'atuhu al-ibadah wa taqashshuf. Dia memang ahlinya ibadah, tapi untuk ilmu hadis jauh. Dia ahli ibadah, sholat, puasa, zakat, tapi untuk menghafal hadis jauh. Karena bukan ahli hafal hadis. Laisa min ahlathil hadis. Dia bukan orang yang benar-benar ahli dalam ilmu hadis. Nah, ini para ikhwah sekalian. Tapi kalau antum lihat di buku terjemahan, itu hadis disahihkan oleh siapa? Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, dari mana Syekh Albani mensahihkan? Ini pertanyaan. Ulama hadis abad sekarang dari mana mensahihkan? Ternyata ada riwayat lain di jalur lain dari riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya, ini. Sampai sini enggak bingung kan? Tidak bingung kan? Bingung. Ya. Ya, hadis ini kalau dari riwayat ini, ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, karena si Abdurrahman bin Zaid adalah orang yang hafalannya lemah, maka hadisnya menjadi apa? Lemah. Cuma di sana ada riwayat lain Imam Baihaqi yang meriwayatkan dengan sanadnya, ya, bahwasanya dari siapa? Namanya Sulaiman bin Bilal, ya, dari An Zaid bin Aslam dari Abdullah bin Umar. Jadi diganti ini. Diganti dengan siapa? Sulaiman. Menjadi riwayatnya sahih. Tapi itu pun sampai kepada hanya Abdullah bin Umar. Bukan perkataan siapa? Rasulullah. Tapi para ulama mengatakan, jika sahabat mengatakan dihalalkan kepada kita, diharamkan kepada kita, maka ini hukumnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Ya, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Jadi, yang lemah di sini siapa namanya? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya. Nah, dia meriwayatkan dari bapaknya yang bernama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam si bapak meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, dihalalkan kepada kita dua darah dan dua bangkai sampai akhirnya. Nah, kalau dilihat dari riwayat ini, maka riwayat ini apa? Lemah. Kenapa lemah? Ada siapa? Abdurrahman bin Zaid, ya. Siapa yang melemahkan? Imam Ahmad, Ibnu Madini, An-Nasa'i, Abu Ibnu Khuzaimah. Bahwasanya Abdurrahman bin Zaid ini adalah orang perawi yang lemah. Nah, jadi begitu Pak tata cara melemahkan sebuah hadis atau hadis ini dianggap lemah atau sahih. Kalau hafalannya lemah, maka bisa hadisnya menjadi apa? Lemah. Ya. Nah, sekarang Imam Baihaqi meriwayatkan dari yang lain. Diganti, Abdurrahman diganti dengan Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal meriwayatkan dari Zaid bin Aslam sama. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Nah, ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, silakan azan dulu. Nah, azan. Betul azan ya? Ya, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah. Ya, perhatikan bapak-bapak, saya tuliskan pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah. Saya sangat sedih kalau ada yang mengatakan belum, Ustaz. Belum paham. Itu menurut saya tantangan untuk biar paham. Jadi jangan sekali-kali mengatakan di hadapan saya belum paham. Ya, itu menyedihkan saya sekali. Saya enggak akan bergerak dari hadis itu kecuali harus paham. Ya. Perhatikan Ahmad, Imam Ahmad kan diriwayatkan oleh siapa? Imam Ahmad dan Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, kalau kita di situ kan enggak disebutkan sanadnya. Hanya Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah, kan begitu. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah hadisnya begini-begini. Ya kan? Nah, sanadnya sebenarnya Rasulullah meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam meriwayatkan kepada anaknya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sayangnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini seorang perawi yang lemah hafalannya. Siapa yang melemahkan dia? Tadi Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah, Imam An-Nasa. Ini manusia kapan hidupnya, Ustaz? Manusia-manusia yang hidupnya di abad kedua, abad ketiga, abad keempat Hijriah. Lagi marak-maraknya ilmu hadis. Ya, mereka yang benar-benar teliti orang. Ya. Jadi ada ceritanya, Pak. Ada seorang imam yang bernama Syu'bah. Kalau dulu kan mendapatkan hadis itu harus datang ke orangnya. Misalkan saya harus datang ke Banjarbaru misalkan. Ternyata ingin apa ke Banjarbaru? Ingin ngambil satu hadis. Ternyata orang yang saya ingin ambil hadis darinya lagi ya ngejar ayam. Kata Syu'bah, ngapain saya ngambil dari orang yang ngejar ayam? Pulang dia. Sudah tercela itu. Ya. Maka dalam ilmu hadis sangat dijaga muru'ah. Maka wajar kalau seandainya para ulama-ulama dari ilmu hadis itu kadang jarang makan di pasar, apalagi sampai makan berdiri, kumpul-kumpul di supermarket, mall gitu. Ya, jaga wibawa. Jaga haibah ilmu hadis yang dia bawa. Ya. Nah, ini para ikhwah sekalian, apalagi sampai dengar musik yang menolak kada nyaman. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Nah, sekarang ini lemah kan? Di sini lemahnya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalamnya lemah. Oh, ternyata yang lemah ini siapa? Abdurrahman. Sampai sini paham, Pak? Paham. Karena setempat lagi komah maka paham. Nah, ternyata ya Imam Al-Albani rahimahullah, lihat cerdasnya beliau dan juga telitinya beliau, beliau mensahihkan hadis itu. Padahal Hafidz Ibnu Hajar mengatakan itu lemah. Ternyata ada riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya orang ini tidak sembarangan asal mensahihkan hadis. Dia teliti dari riwayat lain. Oh, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sama, cuma bedanya ini. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam diganti dengan Sulaiman bin Bilal meriwayatkan dari Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih. Ya? Bedanya cuma Sulaiman saja. Lafadznya sama. Orang lain, bukan ini, bukan. Bukan, tidak sama dengan anaknya. Ya, orang lain. Dan ini sahih. Ini lebih kuat daripada yang ini. Nah, ini perhatikan, ini yang disebut dalam ilmu hadis, ini namanya pohon sanad. Ya, ini pohon sanad. Dia syajaratul isnad namanya. Kenapa? Bukan. Apakah ini namanya anaknya Bilal? Bukan, karena jauh kan? Jauh tingkatannya, lihat. Ini sahabat Nabi. Tingkatannya sahabat Nabi, ini berarti tabi'i, ini tabi'ut tabi'i. Berarti jauh. Kalau anaknya Bilal yang muadzin itu berarti dia tabi'i. Paham maksud saya? Ya. Beliau Abdurrahman menanyakan, ini Sulaiman bin Bilal, berarti Bilal ini mungkin bapaknya yang adzan itu? Bukan. Kenapa saya katakan bukan? Karena Bilal itu kan seorang sahabat. Kalau anaknya berarti apa? Tabi'i, yang tidak melihat Rasulullah tetapi melihat para sahabat. Paham ya? Nah, tetapi dia derajatnya ini. Nah, ini derajat beda-beda. Ini nabi, ini sahabat, ini tabi'i, ini tabi'ut tabi'i. Ya. Di sini nanti ada lagi baru Syekh baru sampai kepada Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Ini namanya pohon sanad. Perawi itu orangnya. Ini orangnya ini. Ya, ini perawi Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini perawi, ya. Zaid bin Aslam ini perawi, ya. Abdullah bin Umar ini perawi. Perawi dari kalangan sahabat ini, perawi dari kalangan tabi'i ini, perawi dari kalangan tabi'ut tabi'i ini dan terus tarata ke atas sampai kepada Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Bisa dipahami sekarang ya? Enggak. Enggak pernah ketemu. Yang pernah ketemu Sulaiman bin Bilal dengan Zaid bin Aslam. Ini sama ya. Maksud saya begini ini biar sama. Ya, biar ini sama ini. Ya. Artinya satu tingkatan. Artinya sama. Sulaiman bin Bilal, kalau seandainya Sulaiman bin Bilal enggak ketemu dengan Zaid bin Aslam, lemah jadinya. Ya, jadi lemah. Kenapa? Berarti terputus. Paham ya, Bapak-bapak sekalian? Baik. Kita langsung kepada masalah pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis. Pelajaran pertama, silahkan catat. Kita berpacu dengan waktu ini. Yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan haramnya bangkai. Haramnya bangkai. Dikecualikan dua hal. Belalang dan ikan. Haramnya bangkai dikecualikan dua hal, belalang dan ikan. Baik. Ini sebenarnya hadis hampir sama dengan hadis yang pertama kalau tidak salah. Ya, hadis yang pertama, ya, hadis yang paling pertama. Kalau Bapak lihat di halaman 7, ini hukum sama dengan hadis yang pertama. Yaitu bahwa air laut itu suci. Al-hillu mayitatuhu, yang mana bangkainya adalah halal. Jadi hadis yang ke-15 sama dengan hadis yang ke-1 hukumnya. Ya, hadis yang ke-15 sama dengan hadis yang ke-1 dan sama juga dengan surat Al-Maidah ayat 96. Silakan dicatat bahwa hadis ini menunjukkan haramnya bangkai kecuali yang dikecualikan, yaitu belalang dan ikan. Dan ini sama hukumnya dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat berapa? 96. Allah berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah." Dihalalkan bagi kalian saydul bahri, yaitu hewan laut. Apa saja jenisnya hewan laut? Dan juga makanannya atau hewan-hewan padanya itu adalah sebagai makanan bagi kalian dan sebagai untuk bepergian bagi kalian, ya. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini yaitu bangkai hewan laut secara mutlak halal. Mau dia mati di laut, mati mungkin karena habis umurnya, atau mati kejepit, mati tertimpa sesuatu, ya. Yang penting kalau dia hewan laut jadi bangkai di laut, halal hukumnya. Misalkan ada ombak deras sangat kencang menerpa sebuah ikan sehingga ikan tersebut kena karang, mati, halal itu, ya, tidak perlu disembelih. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nyembelih ikan gimana tuh? Ya, Yang tahu lu apa kalau haruan itu dicatuk mati. Kasihan menurut melihat haruan ini, subhanallah. Dasar manusia kejam. Habis dicatuki di siang pulang. Taib. Habis di siang dibakar pulang. Habis dibakar kada selesai dimakan pulang. Dimakan sampai habis tulang-tulangnya dijajar di tiga piring. Subhanallah. Kan? Pembunuh paling kejam manusia. Ya. Ah, selain ikan, nah ini nanti hukum lain, Pak. Yang jelas semua bangkai binatang, ikan, ya, yang dan semisalnya, maka bangkainya entah dia mati sendiri, kehabisan nafas kah, ya kada bisa berkunjung banyak anunya ikannya, atau tertimpa apa gitu. Pokoknya dia mati di laut halal secara mutlak. Ya, secara mutlak. Ada hadis yang menunjukkan akan hal itu, bahwasanya kalau misalkan tertimpa atau terkena sesuatu kemudian dia mati di laut, maka halal. Itu kita akan sebutkan nanti setelah sholat isya. Kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Stau, luruskan, rapatkan safnya, jangan ada yang kosong di tengah-tengah saf. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah, dan mudah-mudahan salat Isya yang telah kita kerjakan termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan apa yang sudah kita ambil pelajaran dari sebelum salat Isya tadi. Tadi pelajaran yang pertama yang sudah saya sebutkan, yaitu bahwa hadis ini menunjukkan tentang haramnya bangkai kecuali yang dikecualikan, yaitu belalang dan ikan. Dan itu sudah kita jelaskan tadi. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini bahwa seluruh bangkai laut halal secara mutlak, artinya tidak ada batasan. Bangkai hewan laut ya halal secara mutlak. Maka ini bisa menjawab seperti yang Bapak tanyakan tadi, anjing lautkah atau hewan kuda lautkah, ya itu semuanya kalau dia adalah hewan laut maka itu halal secara mutlak. Dan halal secara mutlak ini juga maksudnya adalah baik dia matinya karena mungkin kehabisan nafas atau kehabisan umur atau matinya kejepit sesuatu atau terhempas kepada sesuatu, ini semuanya halal ya. Dalil yang menunjukkan akan hal itu hadisnya menarik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ghazawna jaisal khabati, kami pernah memerangi tentara Khabat. Tentara Khabat yaitu sebuah tentara di sebuah tempat, wa amiruna Abu Ubaidah, dan pada waktu itu pemimpin perang kami, pemimpin pasukan kami adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Faju'na jau'an syadidan, maka kami pun merasa lapar dengan lapar yang sangat-sangat lapar. Fa'alqal bahru hutan maitan lam nara mislahu, maka dengan hikmah dari Allah dan takdir dari Allah, laut kemudian mengeluarkan, artinya mendamparkan ikan hut yang sangat besar. Kami belum pernah melihat ikan sebesar itu. Yuqalu lahu al-ambar. Jadi ikan itu disebut dengan al-ambar. Fa'akalna minhu nisfu syahr. Maka kami jadikan ikan itu sebagai apa? Lauk. Tahu berapa lama lauknya? Setengah bulan. Saking besarnya ikannya. Jadi bisa jadi lauk selama setengah bulan. Karena kan bangkainya halal ya. Jadi tetap dia jadi bangkai, tetap bisa dimakan. Fa akhadha Abu Ubaidah awman min 'idhamihi famarra raqibu tahuttuhu. Maka Abu Ubaidah pun membawa itu dan dibawa ke kota Madinah. Disebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hukum memakan ikan tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kulu, makan." Makanlah ikan tersebut. Rizqan akhrajahullahu la azza wa jalla lakum. Itu adalah rizki yang Allah keluarkan bagi kalian. Artinya ikan yang tersebut Allah damparkan kepada mereka ya, sehingga ikan itu menjadi bangkai yang bisa mereka makan. At'imuna in kana ma'akum. Kalau seandainya masih sisa, kasih kami dong. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Fa'atahu ba'dhuhum bi syai'in fa'akalahu. Maka akhirnya yang sebagian tadi ternyata masih dibawa, sudah dimakan setengah bulan, masih sisa lagi, dibawa lagi pulang. Dibawa mana? Ke kota Madinah, dan diberikan kepada sebagiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimakan. Ini hadis menunjukkan bahwasanya bangkai ikan, apapun bentuk ikannya, bagaimanapun matinya, maka halal secara mutlak. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya halalnya belalang secara mutlak. Baik itu matinya karena diburu, misalkan ada tempat untuk memburu belalang ya, ataupun matinya karena disembelih, atau matinya karena mati sendiri, kan ada belalang beladang yang tidak lama umurnya. Belalang-belalang ada yang tidak lama umurnya. Apakah laron termasuk di dalamnya? maka laron termasuk belalang. Selama itu tidak, ya, tidak racun maka halal. Selama itu tidak racun maka halal. Tetapi poin selanjutnya atau pelajaran selanjutnya, dikecualikan dari belalang dan dari ikan yang beracun. Dikecualikan dari belalang dan dari ikan yang dihalalkan tadi, yaitu yang beracun, atau ikan yang mati karena tercemar minyak, dan atau minyak mungkin tidak beracun, atau tercemar apa? Apa? Limbah kimia atau dinamit ini perhatikan, dikecualikan ikan yang mati karena terkena limbah racun. Nah, begitu ya. Maka nanti kalau memakannya ditakutkan beracun pula. Begitu pula belalang-belalang yang mati karena diracun. Maka itu juga mati karena diracun pula. Ya, maka diharamkan itu, dikecualikan dari penghalalan tadi, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan tentang halalnya dua darah, hati dan limpa. Hadis ini menunjukkan tentang halalnya dua darah, hati dan limpa. Ya, dan ini dikecualikan dari darah secara umum yang diharamkan, dan ini berdasarkan ijma'. Tulis itu, ini berdasarkan ijma'. Penghalalan hati dan limpa berdasarkan ijma'. Penghalalan hati dan limpa berdasarkan ijma'. Ijma' itu artinya kesepakatan, konsensus para ulama dalam sebuah zaman pada sebuah permasalahan agama. Itu definisi ijma'. Ijma' artinya kesepakatan para ulama di sebuah zaman pada sebuah permasalahan agama. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada faedah menarik pula dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa jika ikan dan belalang, ya, mati di dalam air, maka airnya tidak najis. Jadi kalau ada ikan, ya, mati di dalam embernya itu ada air, maka airnya itu tidak najis. Kalau airnya tidak najis berarti bisa digunakan untuk bersuci, itu maksud saya. Meskipun dia berubah, Pak. Ya, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, tetap suci. Kenapa? Karena dia adalah barang yang suci dan halal. Nah, begitu ya. Jadi tulis, silakan ditulis. Hadis ini menunjukkan bahwa ikan atau belalang jika mati di dalam air, maka airnya tidak najis. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwa ikan atau belalang jika mati di dalam air, maka airnya tidak najis. Ya, baik airnya sedikit atau banyak, baik airnya berubah tiga sifatnya. Apa tiga sifat air? Rasa, warna, bau. Baik berubah atau tidak berubah, tetap dia suci airnya, tidak najis. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita masuk kepada hadis selanjutnya terlalu panjang, biarkan kita berhenti di sini. Mungkin ada pertanyaan. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Bapak. Pakai mic, Pak, sebentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz yang berkaitan dengan bangkai belalang. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan surat As-Saffat ayat berapa tadi. Kemudian yang kedua, apakah jangkrik juga termasuk kategori belalang? Barakallahu fikum. Jangkrik. Iya. Maka jawabannya Iya, jangkrik termasuk kategori belalang. Ya, semua yang berjenis belalang, ya, dia adalah belalang. Semua yang berjenis belalang, dia adalah apa? Belalang. Nah, ini para ikhwah sekalian. Nah, cuma perhatikan apabila jangkrik itu beracun, maka dijauhi. Nah, di sini kebiasaan yang membuktikan. Ya, kadang di sebuah daerah laron dimakan, di beberapa daerah di Jawa laron dimakan. Betul apa betul? Ya. Nah, itu laron dimakan karena kebiasaan bahwasanya laron itu tidak mengandung racun. Dan biasanya ada daerah-daerah tertentu yang mengetahui bahwasanya ini binatang beracun, ini tidak binatang beracun sesuai dengan kebiasaan. Jadi secara umum jenis segala macam jenis belalang, mau besar, mau kecil, mau hijau, mau merah, mau hitam, ya, halal. Selama tidak apa? Beracun atau membahayakan memakannya. Demikian. Wallahu a'lam. Apa yang direwayatkan oleh Abu Rahman bin Zaid itu benar adanya sebenarnya. Iya. Cuma karena hafalannya lemah sehingga didhaifkan. Iya. Saya jadi kasihan juga dia Abu Rahman. Iya. Bukan karena nama saya sama, Ustaz. Iya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mungkin ada beberapa hadis yang sebenarnya sahih, tapi yang meriwayatkannya hafalannya lemah sehingga kita katakan. Iya. Masalahnya gini, Pak. Masalahnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini bukan sekedar lemah, tetapi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Nah, ini permasalahannya. Akibat kelemahan hafalannya tersebut akhirnya dia ngeracau meriwayatkan hadis. Kalau sekedar lemah maka mungkin bisa turun derajatnya menjadi dari sahih menjadi hasan. Kalau sekedar lemah, karena kan definisi hadis hasan itu adalah mattasala sanaduhu, hadis yang bersambung sanatnya binaqlin adlin dhabit, dari perawi-perawi yang adil, tetapi tidak dhabit, tidak hafalannya tidak kuat, min ghairi syudzudzin wala illah, yang tidak ada syadz juga tidak ada cacat. Nah, bedanya hadis sahih dengan hadis hasan, hafalannya kuat, yang hasan hafalannya lemah. Cuma permasalahannya kalau lemahnya sedikit, tidak mengapa. Ini masalahnya lemahnya banyak meriwayatkan hadis mungkar. Jadi, dia dengan kelemahannya menyelisih hadis sahih. Ini parahnya, Pak. Ya, begitu ya. Dan apalagi kalau saya sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi, yang melemahkan siapa? Imam Nasa'i, Imam Abu Hatim. Wah, ini imam-imam yang sangat jeli sekali. Bahkan disebutkan tidaklah Imam Nasa'i ketika mencela cacat orang, mencacatkan orang, mencela orang kecuali benar-benar tertuju pada orang tersebut. Artinya hukumnya memang benar orang itu seperti itu. Karena Imam Nasa'i terkenal orang yang sangat-sangat teliti dalam mengatakan si fulan lemah, si fulan, karena taruhannya kan di akhirat, Pak. Ya, tidak mudah. Di satu sisi, ya dia benar dari riwayat yang lain. Itulah istimewanya ilmu hadis. Kalau dari sanad ini kita katakan lemah. Tapi kalau ditambah dari riwayat yang lain dinyatakan sahih. Lemah kenapa? Karena tadi ada Abdurrahman tadi, bukan Abdurrahman bin Idris. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kasih mic Bapak yang. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah di laut tadi, Pak. Ustaz. Ada kan hidupnya di dua alam, misalnya buaya, air asin. Nah, itu dua apa alam. Juga halal? Bagus. Hewan dua alam. Saya pribadi belum mendapatkan ada hadis-hadis yang disebut dengan dalam bahasa Arabnya itu hewan dua alam, ya. Bahasa Arabnya saya lupa. Pokoknya hewan dua alam. Tetapi tidak ada hadis yang menyebutkan bahwasanya hewan dua alam semuanya haram. Enggak ada. Ya. Seperti buaya, hewan dua alam haram. Enggak ada menyebutkan. Jadi pengharaman terhadap hewan dari beberapa sisi. Satu, hewan tersebut binatang buas. Yang kedua, hewan tersebut bercakar bertaring. Yang ketiga, hewan tersebut diharamkan untuk dibunuh. akhirnya dia haram untuk dikonsumsi karena dibunuh aja haram. Yang keempat, hewan tersebut harus dibunuh. Ya, seperti ular, anjing hitam, ya, anjing gila, tikus, akrab, kalajengking dan semisalnya. Itu harus dibunuh. Cecak harus dibunuh, ya. Ada lagi hewan yang dia itu diharamkan karena dia makan sesuatu yang najis. Jadi apa yang dia konsumsi cuma najis tok. Kayak misalkan hewan, ya, hewan yang makanannya cuma najis. Apa? Misalkan ada ikan, makanannya cuma kotoran manusia. Ya, ikan apa mah? Kan lele. Misalkan ada bak di sini, di bawahnya, di atas kita, di bawahnya kita maharagu ikan, apapun jenisnya, ya, ikan lele kah, ikan mujair kah, ikan apakah itu? Nah, makanannya cuma kotoran dari manusia, tidak dikasih makan yang lain. Ini haram dimakan. Yang disebut dengan hewan jalalah. Ya, nanti bisa hewan ini dipermentasi, maksudnya dibersihkan. Caranya bagaimana? Dikurung di tempat yang lain 3 hari 3 malam, dikasih makanan yang lain. Oh, berarti sudah bersih dia. Baru bisa dikonsumsi. Itu pun termasuk di dalamnya ayamkah? Ayam makanannya cuma kotoran misalkan. Nah, ini disebut hewan jalalah. Nah, itu pengharaman, diharamkan hewan itu. Ah, sampai susunya pun haram. Misalkan ada onta, makanannya cuma kotoran, najis. Ya, ini onta disebut jalalah. Susu ontanya haram juga. Kalau sapi ada makanan seperti susu sapinya haram juga. Kecuali kalau dia dipindahkan dulu dikasih makan yang halal. Nanti kita akan bicarakan jenis itu. Nah itu kodok termasuk hewan untuk pengobatan. Ya, dilarang untuk membunuhnya. Nah, ini di ada hewan-hewan yang seperti yang saya katakan tadi, jenis-jenis pengharamannya. Nah, sekarang ada lagi hewan yang beracun. Ya, itu haram. Kenapa? Karena dia beracun. Jadi ada jenis-jenis kenapa hewan itu sampai diharamkan. Tapi saya tidak dapati bahwasanya salah satu sebab pengharaman adalah kalau dia hidup di dua alam. Saya belum dapati ada dalilnya itu. Ya, maka kita katakan kalau ada hewan yang hidup di dua alam, lihat dia kepada jenis-jenis tadi. Apakah dia beracun, apakah binatang buas, apakah dia diperintahkan untuk dibunuh, diharamkan untuk dibunuh. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami. Allahu a'lam. Nah. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orang? Ustaz. Oh, ya. mau tanya Ustaz yang berkenaan dengan hafalan ini Ustaz. Pertama, itu kan orangnya ahli ibadah, cuma hafalannya lemah. Nah, saya mau tanya untuk kiat hafalan itu seperti apa Ustaz? Apakah hafalan itu termasuk hidayah Allah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pernah mendapati orang yang dia menggunakan tuba atau racun untuk menangkap ikan dan setrum. Itu bagaimana hukum ikannya? Sedangkan untuk tubanya dia kalau misalnya dianukan dengan air garam dan asam itu udah netral Ustaz. Jazakallah. Ya, untuk hafalan ada perkataan Imam Syafi'i yang terkenal. Beliau ketika mengadu kepada gurunya Waqi', beliau mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Artinya aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang sulitnya hafalanku. Sekaliber Imam Syafi'i sekali mendengar hafal itu masih mengeluh sulit hafal. Bagaimana orang seperti kita, saya khususnya, ya, sekaliber Imam Syafi'i mengeluh sulitnya hafalan. Maka Waqi' sang guru mengatakan, ya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, beliau memberikan kepadaku petunjuk agar aku meninggalkan maksiat, dan beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Itu cahaya. Makanya kalau ingin hafalan kuat, bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat. Yang kedua, permasalahan tentang memberikan tuba pada air untuk menangkap ikan. Seperti yang kita katakan tadi, semua jenis bangkai ikan halal. Apapun jenis matinya, bagaimanapun dia matinya, kecuali ikan yang diracun kemudian dia mati. Maka ditakutkan jika kita mengkonsumsi itu akan kena racunnya. Ini sudah kita sebutkan tadi ya, wallahu alam. Saya jawab dulu ini pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Ibnu Hajar tetap memuat hadis ini di dalam kitabnya? Padahal hadis ini lemah. Ini pertanyaan pertama. Maka jawabannya, Ibnu Hajar di dalam hadis ini tidak tercela dari beberapa sisi. Yang pertama, beliau menjelaskan hadis ini lemah. Beliau menjelaskan hadis ini apa? Lemah. Yang kedua, beliau tidak mensyaratkan dalam kitab beliau Bulughul Maram bahwasanya semua hadis yang saya sebutkan dalam kitab Bulughul Maram hadisnya sahih. Tidak seperti Imam Bukhari ketika menulis Al-Jami'ul Musnid, ketika menulis Sahih Bukhari, beliau di dalam muqaddimah Sahih Bukhari menyebutkan, tidaklah aku sebutkan hadis ini kecuali hadis yang sahih. Ya. Maka itu Imam Bukhari yaltazim bin anfu ya yulzimu nafsahu. Dia mewajibkan kepada dirinya tidak mencantumkan hadis kecuali hadis sahih. Dan memang fi'lan benar. Sebagian 99,999% hadis dalam Sahih Bukhari sahih. Ya. Cuma ada beberapa yang dibicarakan itu hanya hitungan jari dibicarakan oleh para ulama, dan yang membicarakan itu bukan dari zamannya Imam Al-Albani saja sehingga beliau dicela oleh beberapa orang, tidak, dari zaman dahulu itu membicarakan, ya seperti itu. Kemudian kenapa Syekh Al-Albani tidak menjelaskan di dalam kitab ini bahwa hadis lain yang sahih? Ya, kitab ini bukan karangan Imam Al-Albani rahimahullah, tetapi si penerjemah buku ini, beliau menyebutkan di dalam catatannya, catatan kaki, itu kan ada catatan kaki ya. Catatan kaki itu dari penerjemah. Dari apa? Penerjemah. Nah, jadi itu hasil kerja penerjemah. Yang di sini penerjemahnya siapa? Ustaz Zainal Abidin, ya. Jadi Ustaz Zainal Abidin hafizahullah ta'ala, beliau tidak menyebutkan di situ, hanya menyebutkan hukum dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan beliau merujuk kepada silsilah kitab sahihah, silsilah al-hadis as-sahihah nomor 1118. Silahkan dicek di situ. Ya, disebutkan secara lengkap sanad-sanadnya oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Silahkan tadi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ya, silahkan. Ini kan ada dua hadis ya, satu yang hadisnya ada lemah, ada dua jalur, satu ya. Dilemahkan, satu sahih. Saya pernah mendengar sahih hadis yang masalah 73 golongan itu rata-rata dia lemah dan dhaif katanya. Nah, apakah ini tidak bisa sama saling menguatkan sehingga naik derajatnya dari lemah jadi hasan ya. Umpamanya. Bagus pertanyaannya. Kita sedikit berbicara tentang ilmu kaidah hadis. Jika ada hadis lemah dan lemahnya tidak sangat lemah. Contoh hadis yang lemahnya sangat lemah ketika ada perawinya di situ tukang dusta. Maka dia tidak akan bisa ditolong dengan hadis yang lain. Karena dia sangat lemah. Ya. Sampai tidak bisa ditolong. Kecuali apalagi yang menolongnya itu juga hadis lemah. Ya. Kecuali kalau seandainya lemahnya tidak sangat lemah, lemahnya ringan bisa bertambah kuat seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ya, saking dia saling tolong-menolong dengan ada pembantunya, hadis ini ada pembantunya dari jalur yang lain sehingga ternyata hadis ini paling minimal hasan. Minimal hasan li ghairihi. Nah, demikian. Ya, ada pembantu-pembantunya dalam. Saya sengaja tidak menyebutkan dalam bahasa Arabnya, nanti bingung lagi. Ya, pembantu saya katakan, ada pembantu. Ya, kalau bahasa hadisnya ada syawahid, ada pensaksian-pensaksiannya, pembantu-pembantu dari jalur-jalur yang lain yang bisa menguatkan hadis itu. Minimal dia menjadi hadis yang hasan li ghairihi, seperti itu. Pindah mungkin, pindah. Ke depan sini. Ya. Iya, silakan. Yang saya tanyakan pertama, bagaimana kita memakan obat atau seperti misalnya untuk obat tipes kita makan cacing, yang obat itu yang pertama. Yang kedua, menurut yang saya tangkap tadi kan itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal. Apakah itu sampai ke Rasulullah? Misalnya tidak sampai, yang saya tangkap nih ya, tolong jelaskan tadi, bahwa ketika apa yang dikatakan oleh sahabat itu mengatakan dihalalkan atau diharamkan, walaupun tidak sampai ke Rasulullah, maka itu bisa digunakan gitu. Ya, bagus. Pertanyaan pertama saya akan jawab dulu. Yang pertama yaitu tentang berobat dengan cacing. Maka kita harus cari hukum cacing apa. Maka ini saya kembali kepada pertanyaan yang bertanya tadi, apa kriteria pengharaman hewan? Ya, maka jawabannya salah satu kriteria pengharaman hewan adalah yang menjijikkan. Ini juga hewan yang menjijikkan diharamkan nantinya. Ya, nah hewan cacing di sini apakah kategori termasuk hewan yang menjijikkan atau tidak? Nah itu dia. Ya, kalau seandainya dikategorikan sebagai hewan yang menjijikkan, maka masuk ke dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna Allah anzala da'an wa dawa. Allah menurunkan obat dan penyakit dan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Dan Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Fatadawaw ibadallah. Maka berobatlah wahai hamba Allah. Wala tadawaw biharam. Dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, kita harus dudukan dulu cacing di sini haram atau tidak, sehingga kita bisa menyebutkan bahwasanya hukum berobat dengan cacing halal atau haram. Ya. Wallahu alam, dia termasuk hewan yang menjijikkan. Ya, hewan yang menjijikkan. Maka bisa dicari dengan obat yang lain, dan masih banyak obat-obat yang halal yang lain. Wallahu alam. Imam Ahmad, pertanyaan selanjutnya, Imam Ahmad menyatakan Abdurrahman bin Zaid hadisnya mungkar, namun beliau tetap menulis dan mengambil hadis tersebut. Apa beliau tahu hadis tersebut mungkar atau setelahnya? Kenapa beliau mengambilnya? Mohon penjelasannya. Maka perhatikan, ini sama juga. Imam Ahmad ketika menyebutkan dalam kitabnya Al-Musnad, yang menyebutkan ribuan hadis di dalam kitabnya Al-Musnad tersebut. Bapak kalau pernah melihat buku kitab Al-Musnad itu sekitar 32 jilid. Satu jilidnya semuanya begini. Ya. 32 jilid. Satu jilidnya semuanya begini. Nah, itu banyak. Nah, beliau menyebutkan di situ sama Imam Ahmad juga di dalam kitab Al-Musnad tidak mewajibkan pada dirinya untuk menyebutkan hadis yang sahih. Tetapi beliau di dalam hadis penyebutan riwayat ini, beliau ada tujuannya, yaitu agar kaum muslim mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Nah, seperti itu. Itu tujuan dari salah satu penyebutan para ulama hadis tentang kenapa disebutkan tetap hadis ini lemah. Wallahu a'lam. Taib. Ada yang lain tadi bertanya? Ibu-ibu? Ya, cukup. Yang tentang belalang dan ikan yang dihalalkan. Oh, bukan As-Saffat, Pak. Bukan Al-Maidah ayat As-Saffat 142. Afwan, 142. Faltaqamahul hut, ikan yang dihalalkan. Ya, al-hut di sini disebutkan kan? Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun dua bangkai yang dihalalkan, belalang dan al-hud. Nah, al-hud disebutkan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 142. 142. Ya, fal taqamahul hud, yang menceritakan tentang Nabi siapa? Nabi Yunus, yaitu dimakan ikan hud, ikan paus yang besar. Kita katakan tadi bahwa al-hud artinya secara detil adalah ikan yang besar, bukan hanya sekedar ikan, tetapi maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini adalah semua jenis ikan, apapun bentuknya. Jika dia adalah hewan laut, maka bangkainya halal. Mau matinya karena tidak bisa berenang, mau matinya kehabisan nafas di air ikan tersebut, ya mau matinya mungkin digepak oleh ikan lain, ya tabrakan oleh ikan lain, matinya apa saja, mutlak pokoknya bangkai semua ikan halal. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ustaz mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, ini nanyanya di luar materi Ustaz, tentang soft sholat. Ini kami kan ibu-ibu, mungkin hukumnya sama ya dengan laki-laki, pada saat sholat maka softnya harus merapat. Nah ini yang terjadi kadang itu pada saat rokaat kedua itu Ustaz, berdiri itu sering ini ada renggang gitu Ustaz. Nah apakah dibiarkan aja atau sebelah bagian mana yang harus merapat? Karena ini terjadi pada diri saya bahwa kan pada saat rokaat kedua kita mau ke bergeser ke apa ke kiri, yang kanan ada kurang sedikit gitu. Iya. Ya. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Merapatkan saf itu bukan hanya ketika awal sholat, tetapi selama sholat dijaga kerapatan sholat, kerapatan saf sholat. Ya maka ketika saf kedua di ketika rakaat kedua maka tetap saja dijaga kerapatan sholat. Maka saya nasihatkan kepada bapak atau ibu sekalian, baik ketika rakaat pertama, kedua, ketiga tetap dijaga kerapatan dan kelurusan saf sholat agar tidak diganggu oleh syaitan. Ya, ya dan tidak mengapa bergerak sedikit-sedikit. Ya, tidak mengapa bergerak sedikit-sedikit. Bahkan ya, untuk kerapatan saf sholat tersebut tidak mengapa seseorang memberitahukan kepada kawannya agar merapat, diberikan isyarat meskipun di dalam sholat. Ya, wallahu a'lam. Naam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah, sebagai insya Allah hari Ahad kita kedatangan Ustadz dari Salatiga, Ustadz Maful Syafrudin. Jadi kami mengundang kepada jamaah, insya Allah Ustadz Maful Syafrudin akan mengisi di Baik Majlis Ta'lim Ar-Rahmat Baitul Hikmah.